Mados yotro mawon, klumpuke entuk akeh, ora dinikmati duwite, tokoke sapi. Malah keploro to. Mun dadi buruhe sapi. Golek duit meneh nglumpuk entuk akeh ya ora dinikmati duwite, tokoke sapi meneh. Lho, tambah keploro meneh. Sapine lho sampai 10. Dirumat dhewean. Mang delok ya bagus sapine timbang wonge. Tapi ini bersih-bersih, burus-burus wonge kaya ulo kadut mula lek duit mokeh mbok tuku mobil ini yang layak pakai yang suspensinya enak dikendarainya nyaman, bepergian jauh gak terlalu melelahkan ngono, duitnya ratusan juta sampai miliaran tuku mobil harga 16 juta arep ditumpak iki ngenteni disurung wong sak kampung. Surung grutuk-grutuk-grutuk-grutuk disetater gak kena-kena. Cekikikikikikikik klekek. Saurung meneh grutuk-grutuk-grutuk-grutuk. Cekikikikikikikik klekek ora kena. Kena ngenteni dalan anjur.